تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام الحافظ ابن حجر أسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الحافظ رحمه الله باب آداب قضاء الحاجة. Berkata Al-Hafiz rahimahullah bab adab-adab dalam buang hajat. Adab-adab dalam buang hajat ini masuk ke dalam kitab Thahara. Di antara bentuk thahara kesucian seorang adalah menjauhkan dirinya daripada segala macam najis. Ya, maka apabila seorang buang air hendaklah dia beristinja agar kembali dalam keadaan suci. Seseorang itu akan dikatakan suci ketika dia jauh daripada najis dan ketika dia suci daripada al-hadath. Adapun ya, adab-adab dalam qada'ul hajah, dalam buang air, dan Rasulullah SAW menggunakan kata-kata qada'ul hajah. Al-Hafidh menggunakan kata-kata qada'ul hajah karena ini bahas yang halus, buang hajat. Ya, karena tidaklah layak untuk diekspresikan dengan kata-kata yang vulgar. Ya, tapi disebut dengan kata-kata qada'ul hajah, buang hajat. Dan adab-adab dalam buang hajat ini ada yang berkaitan dengan perkataan, ada pula yang berkaitan dengan perbuatan. Yang mana seorang tidaklah berupaya untuk melakukannya. Ya, di antara adab-adab dalam buang hajat adalah berupaya menjauh dari manusia. Ya, jika dia berada di tempat-tempat terbuka, di padang pasir dan semacamnya, menjauh dari kumpulan manusia, atau berupaya untuk ya menutupi dirinya, bersembunyi daripada pandangan manusia. Apabila di rumah-rumah, ya tentunya buang hajat adabnya adalah ya dalam kamar mandi yang tertutup, agar tidak terlihat oleh manusia, dan berupaya untuk memilih, jika dia di tempat terbuka, memilih tempat yang kira-kira nyaman, tidak memercik kembali ya air kecilnya, buang air kecil contohnya, agar tidak memercik kembali kotorannya, dalam mencari tempat yang kira-kira aman. Ya, tabiat pasir itu lebih aman bagi orang-orang untuk buang hajat. Ya, maka berupaya untuk menjauhi tempat-tempat yang sekiranya dia buang hajat di sana memercik sehingga kembali kepadanya. Kemudian di antara adab-adab adalah hendaklah seseorang itu berdoa sebelum masuk ke jamban atau WC, atau sebelum dia melaksanakan aktivitas buang hajat di tempat-tempat terbuka yang jauh dari pandangan manusia. Ya, kalau anda kata di rumah-rumah sebelum masuk ke WC, apabila dia berada di tempat terbuka, ya, di sungai-sungai dan seterusnya, ketika dia membuang hajat adalah dia mengucapkan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Kemudian juga berdoa ketika keluar dari ya WC atau jamban, atau ketika selesai dari ya buang hajat di tempat-tempat yang terbuka. Kemudian bagaimana duduk ketika buang hajat, ini bagian daripada adab. Kemudian juga persiapan hal-hal yang dapat mensucikan dirinya daripada kotoran berupa air ataupun batu ataupun sekarang tisu dan sejenisnya. Ya, berusaha menjauhi berbagai macam bentuk sarana-sarana yang diharamkan untuk dijadikan sebagai sarana buang hajat, seperti tulang tak boleh, ya, ataupun kotoran-kotoran, kotoran-kotoran binatang yang mengering, dibagikan batu keras, mengeras, tak boleh dijadikan sebagai sarana untuk istinja, ya, mensucikan diri. Kemudian berupaya untuk menjauhkan diri daripada buang hajat di tempat-tempat orang berkumpul, jalan-jalan, ya, di tempat orang singgah, sungai-sungai, ya, mata air, di bawah pohon kayu dan sejenisnya, ya, karena hal ini akan menyakiti mereka dan membuat mereka mengutuk, menyumpah serapa orang-orang yang buang hajat di tempat-tempat semacam ini. Kemudian dalam bab adab buang hajat, tidaklah seorang menjaga dirinya agar tidak menghadap ke kiblat dan tidak pula membelakanginya. Kemudian tidaklah dia menjaga adab tidak berbincang-bincang, berbicara ketika buang hajat, diam, ya, berupaya untuk mensucikan dirinya dari segala sesuatu kotoran setelah buang hajat, dan berupaya agar tidak mengenai pakaiannya, ya, berupaya untuk tidak mengenai pakaiannya. Inilah diantara adab-adab yang diajarkan dalam buang hajat. Dan insyaAllah ta'ala kita akan rinci dalam pembahasan, ya, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama, An Anasin radhiyallahu anhu. Dan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, qal, dia berkata, kana Rasulullah SAW dakhala al-khala'a. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, adalah Rasulullah SAW jika ingin buang hajat menyendiri di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, وضع خاتمه, maka beliau melepaskan cincinnya. Karena di cincin Nabi SAW tertulis kalimat Muhammad Rasulullah. Kenapa Rasulullah memiliki cincin? Ketika Nabi SAW memerintahkan utusannya untuk membawa surat-suratnya kepada para raja, berkata para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya para raja mereka tak menerima surat tanpa stempel. Maka buatlah stempel. Karena itulah Rasulullah perintahkan salah seorang tukang buat, ya, cincin dari bahan perak. Dituliskanlah padanya Muhammad Rasulullah SAW yang digunakan untuk menstempel surat-surat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau dalam hadis ini meletakkan cincinnya ketika dia mau pergi menjauh untuk buang hajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 4, Abu Daud, Nasa'i bin Majah dan Imam Tirmizi. Wa huwa ma'lul, kata Al-Hafiz bin Hajar, hadis ini terdapat pada cacat. Ya, terdapat padanya cacat karena adanya inqita', keterputusan, ya, antara Ibnu Jurayd dan Imam Zuhri rahimahullah tabaraka ta'ala. Karena Ibn Jurayd tak pernah mendengar langsung daripada Az-Zuhri, sementara sanadnya seperti itu. Tetapi walaupun demikian, ya, sebagian ulama mensahihkannya, ya, sebagaimana Hafiz Maghlatai menghasankan hadis ini, ya. Adapun yang mengatakan bahwa dia terputus, kata mereka bahwa hadis ini ditemukan jalurnya, bahwasanya antara, ya, Ibn Jurayd dan Zuhri ada seseorang, ya, yang bernama Ziyad bin Sa'ad. Dalam beberapa jalur ditemukanlah bahwasanya riwayat yang disebutkan tadi dari Ibnu Jurayd ke Zuhri, ternyata ada orang yang namanya Ziyad bin Sa'ad, ya, dari Imam Zuhri. Maka itulah sebagian mengatakan hadis ini menyambung, ya. Kalaulah demikian keadaannya, maka apa yang disebut inqita', keterputusan, telah hilang, ya. Karena itulah para ulama sebagian mensahihkan atau menghasankan hadis ini karena adanya jalur yang lain yang menunjukkan sambungan daripada terputusnya sanad tersebut. Dan inti daripada hadis ini adalah larangan membawa sesuatu yang padanya ada nama Allah, ya, tabaraka ta'ala, ketika buang hajat. Cincin Rasulullah, kenapa Rasul tinggalkan? Karena dalamnya ada bacaan Muhammad Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW, kalaulah dia buang hajat, ya, Rasulullah SAW membalikkan cincin yang depan yang tertulis padanya Muhammad Rasulullah, dia balikkan ke belakang dan dia tutupkan. ya, maka ya, apapun yang namanya syiar-syiar agama seperti mushaf, bacaan-bacaan Quran, bacaan padanya asma Allah dan seterusnya tidak layak dibawa ke dalam ya WC, jamban, atau ketika akan buang hajat. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk memuliakan simbol-simbol agama ini. Kata Allah Jalla wa'ala, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar dari agama Allah, ya, seperti mushaf, Al-Quran, ya, buku-buku agama dan lain-lainnya, yang mengagungkan buku-buku ini, mengagungkan syiar-syiar ini, mengagungkan para ulama-ulama kaum muslimin, mengagungkan tanah haram dan seterusnya, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya ini adalah merupakan bagian daripada ketakwaan hati. Maka hendaklah diagungkan apa-apa yang Allah agungkan, ya. Karena itulah tak boleh orang membawa hal ini ke dalam WC, ke dalam jamban, kecuali andai kata dia khawatir tertinggal, dicuri orang, khawatir nanti dia lupa, ya, karena orang yang mudah lupa. Maka dalam kondisi seperti ini tak mengapa dia membawa ke dalam, dengan catatan di dalam tempat yang tertutup, tersembunyi, ya, dalam kantong, dalam tas, tak boleh dia keluarkan, tak boleh dia keluarkan, ya. Andai kata dia khawatir nanti akan hilang dan seterusnya, masukkan dalam tas, bawa ke dalam, ya. Dan setiap orang dalam dirinya juga ada apa? Al-Quran. Dalam dada-dada kaum muslimin ada Al-Quran. Minimal surat apa? Al-Fatihah. Dan tiap kali kita masuk ke WC, dalam hati kita ini ada Quran. Ya, tak mungkin kita tinggalkan dia. Hati kita di luar. Ya, terpaksa kita bawa hati kita. Tapi yang jelas tak boleh kita menyuarakannya, membacanya. Ya, demikian juga lah dengan ya, macam-macam yang tadi kita sebutkan, disimpan tak mengapa. Atau handphone-handphone Android yang dalamnya ada bacaan Quran, tak layak dibuka. Program-programnya di WC, ditutup, ya, ditutup dan disimpan. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya laki-laki memakai cincin, ya. Nabi SAW memakai cincin yang terbuat daripada perak, dan sebagian ulama memakruhkan memakai cincin dari bahan besi. Dan antara ulama terdapat padanya perselisihan. Yang rajih insyaAllah boleh memakai cincin, baik dari besi ataupun perak. Naam, tafadhal. Qala an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. عن أنس رضي الله عنه قال dari Anas, semoga Allah meridhoinya, pembantu Nabi SAW, ya, yang mengabdikan dirinya kepada Nabi selama 10 tahun. Semenjak berusia 7 tahun dia telah bersama Nabi SAW, ya, membantu Nabi, membawakan terompahnya, sandalnya, bawakan tongkatnya, bawakan airnya. Anas bin Malik. Karena itulah kita dapati Anas banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan inilah kelebihan Anas, ya, dan ini kelebihan Anas bin Malik. Dia mengabdikan dirinya untuk Rasulullah. Datang Ummu Sulaim membawa Anas, ya Rasulullah, ini Anas, manfaatkanlah dia dan doakanlah dia, ya, jadikan dia pembantumu. Maka Rasulullah pun mendoakan Anas. Apa kata Nabi? Allahumma akthir atau kathir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu, ya Allah, perbanyakkanlah harta Anas, ya, dan perbanyaklah anak-anaknya, dan berilah baginya keberkahan dalam apa-apa yang Kau berikan. Maka Anas yang paling banyak anak-anaknya di antara para sahabat Nabi dengan doa Nabi, yang paling banyak hartanya, ya, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling berkah. Apa kata Anas? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mau masuk ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian untuk buang air. Karena orang Arab mereka tak terbiasa memiliki WC di rumah. Bagaimana Aisyah menyebutkan dalam kisah hadithul ifki, kami bangsa Arab tak mengenal WC di rumah. Ya, bukan istri mereka. Orang-orang Arab jika mau buang hajat mereka pergi jauh-jauh. Sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha radhaha ketika dituduh berselingkuh. Dia menceritakan bahasanya bukan tradisi mereka. Maka Nabi SAW ketika buang hajat pergi menjauh dan itulah tradisi mereka. Ya, sampai akhirnya mereka belajar daripada orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab, ya, ketika ditaklukkan negeri-negeri Ajam, akhirnya mereka belajar bahwasanya tak mengapa buatlah ketika itu WC-WC di rumah. Adapun pada masa awal-awal Islam tidak. Nabi SAW itu jika dia buang hajat dia pergi menjauh. Qala, maka Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh saya berlindung kepadamu, min al-khubuts wal khaba'ith, daripada khubuts dan khaba'ith. Apa itu al-khubuts? Ya, al-khubuts bidhammil ba' al-khubuts wa huwa jam'u khabith. Al-khubuts jama' daripada kata-kata khabith, ya, wa bisukun al-ba' ala rajih min qawl al-lughah yuradu bihi syarr, maka maknanya al-khubuts ini adalah kejelekan. Semua kejelekan namanya al-khubuts. Ya Allah, aku berlindung darimu dari kejelekan. Ya, adapun al-khaba'ith jamak daripada khabitha, maknanya adalah ahlu syarr. Kalau ini kata al-khubuts kejelekan, al-khaba'ith daripada yakni makhluk-makhluk yang berperilaku jelek, maksudnya adalah para syaitan-syaitan yang berperilaku jelek, mengganggu manusia, ya, membuat manusia dalam keraguan-raguan setelah buang hajat dan seterusnya. Ya, maka inilah makna al-khaba'ith. Maka Nabi SAW dalam riwayat yang dikutip Imam yang tujuh ini, Imam yang tujuh maksudnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah dan Imam Ahmad. Ya, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau mau buang hajat adalah berdoa, berlindung kepada Allah daripada kejelekan dan daripada makhluk-makhluk yang jelek, ya, daripada para syaitan-syaitan yang mengganggu manusia. Sebagian menyebutkan al-khubthu adalah ya syaitan jantan atau syaitan laki-laki, al-khaba' adalah syaitan betina. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Memang mereka memiliki kelamin sebagaimana manusia, ada jantan dan ada betina, ada jantan ada yang betina, laki-laki dan perempuan, sebagaimana bangsa jin, ya. Dan tujuan berdoa ini agar melindungi seorang mukmin agar ya jauh daripada gangguan syaitan yang terkadang ingin menyakitinya, masuk ke dalam tubuhnya, mengganggunya, membuat dia kesurupan atau berusaha membuat akhirnya dia ragu-ragu, was-was dengan najis, seolah-olah najis mengenai dirinya dan seterusnya. Ya, akhirnya dia ragu-ragu untuk ibadah, atau akhirnya terkena najis pakaiannya dan tak sah ibadahnya karena bernajis. Karena itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah daripada kejahatan syaitan-syaitan ini. Ya. Karena ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tempat-tempat jelek itu, tempat-tempat kotor adalah tempat para syaitan. Ya. Sebaliknya tempat-tempat yang baik itu tempatnya para malaikat. Tempat-tempat yang harum itu tempat-tempat malaikat, ya. Tapi tempat-tempat yang kotor itu tempat jin yang jahat-jahat, tempat syaitan. Karena itulah kita dipintakan untuk berlindung kepada Allah, ya, daripada kejahatan syaitan di tempat-tempat seperti ini. نعم تفضل. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال Dan dari Anas, maka Allah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah SAW yadkhul khala, adalah Rasulullah SAW ia pergi ke tempat yang jauh untuk buang hajat. Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan, maka saya dan salah seorang anak yang sebaya saya, kami membawakan idawatan, ya, wadah air yang terbuat dari kulit. Zaman kita ember. Dahulu kala mereka mengenal kantong-kantong air terbuat dari kulit, karena itu yang ada pada masa mereka. Bahan-bahan plastik belum ada pada masa mereka, ya. Bahan perak ada, emas ada, besi ada. Maka saya dan teman sebaya saya membawakan kepada Nabi SAW wadah tersebut, kantong tersebut, ya, idawatan min ma, untuk menyimpan air. Dibawakan kepada Nabi SAW agar Nabi bisa buang hajat dengannya. Wa anazatan, dan kami bawakan juga kepada Nabi tongkat, ya, untuk dipancangkan agar diletakkan padanya, ya, jubah atau apapun juga kain untuk menutupi Nabi SAW dari pandangan mata manusia. Ya. Faistanji bil ma, muttafaqun alaih. Kemudian setelah itu kami tinggalkan Nabi SAW. Setelah buang hajat, Rasulullah pun beristinja dengan menggunakan air. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang mulia ini, di antara adab-adab yang tadi kita sebutkan, bahwa Nabi kalau mau buang air besar, dia pergi menjauh dari keramaian. Dan inilah adab. Dan Nabi berupaya untuk menutupi dirinya agar tidak terlihat oleh orang, karena hukum aurat tak boleh terperlihatkan terhadap siapapun juga, kecuali kepada pasangan kita, istri-istri kita, atau budak-budak yang kita miliki. Nabi yang mulia SAW berkata, ihfad aurataka, kau peliharalah auratmu, illa min imra'atika au ma malakat yaminuka, kecuali daripada istrimu ataupun budak-budak yang kau miliki. Kepada di luar daripada selain orang ini, istri-istri kita dan budak-budak kita, tak boleh terlihat aurat, illa fi darurat, kecuali kondisi darurat, pengobatan, ya, dan seterusnya. Apa itu aurat laki-laki? Aurat laki-laki adalah menurut kebanyakan para ulama, dari pusarnya sampai ke lututnya. Maka tak boleh. Maka orang-orang yang mandi di pemandian kadang-kadang hanya pakai segitiga saja antar sama laki-laki, boleh tidak? Tak boleh. Menyelisih adab Nabi yang mulia SAW, harus menjaga auratnya. Ya. Menurut jumhur ulama, paha saja tak boleh terlihat, karena paha bagian daripada aurat. Ya, tak boleh laki-laki pakai celana pendek yang menampakkan pahanya kepada orang yang tidak halal baginya, kecuali kepada istrinya. Sampai kepada mahramnya pun tak boleh celana pendek. Tak boleh ditampakkan kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada saudarinya. Pahanya tak boleh. Ya. Hanya boleh kepada istrinya atau budak-budak dimiliki. Demikian juga perempuan. Aurat perempuan itu antara sama perempuan adalah apa-apa yang boleh tampak biasanya. Ya. Sebagian ulama menyamakan antara perempuan adalah antara pusar sampai ke paha. Tapi yang lebih rajih, yang lebih benar, aurat sesama perempuan adalah apa yang boleh tampak kepada mahram, seperti rambut, ya, kemudian leher, pangkal leher, kemudian yakni tangan sampai ke siku atau di atas siku sedikit, ya, kemudian ya betis, itu ya aurat wanita sama wanita, ya, menurut pendapat yang paling rajih daripada pendapat para ulama, harus dijaga, tak boleh terlihat, ya. Dan Allah, ya, tabaraka ta'ala suruh kita untuk menundukkan pandangan mata, agar apa? Agar tidak melihat apa-apa yang Allah haramkan. Di antaranya adalah aurat. Tak boleh. Ya. Maka Nabi SAW menjauh untuk menjaga auratnya tidak terlihat orang. Bahkan dia bawakan tombak dan dia, ya, pakaikan di sana apa-apa yang dapat menutupi diri daripada pandangan manusia. Ini ketika Nabi SAW di tempat terbuka. Adapun di tempat tertutup, di WC dan seterusnya, maka tak ada masalah, ya, karena dia telah tertutup. Tak ada masalah dia membuka auratnya, membuka pakaiannya. Dan dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya dalam beristinja kita boleh hanya dengan menggunakan air. para ulama menyebutkan yang paling utama dalam bersinja adalah menggabungkan antara batu dan air. Terlebih dahulu batu, baru air. Mungkin muskil bagi orang-orang hidup di zaman ini, bagaimana batu dijadikan istinja? Muskil kan? Mungkin di negeri kita yang banjir air, tapi tidak di negeri lain. Kawan-kawan kita yang dahulu belajar di Pakistan, di Afghanistan, Abu Ihsan cerita, mereka biasa pergi, Ustaz Abdul Fattah, kalau mereka mau istinja, mereka bawa batu-batu, atau mereka siapkan batu dekat mereka. Setelah istinja, buang air besar, contohnya mereka bersihkan pakai batu. Bagaimana mau? Karena tidak terbiasa, kata mereka lebih lekat, lebih nyaman. Ya, orang-orang sekarang di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri modern, banyak mereka tak menggunakan air dalam beristinja. Yang ada hanya apa? Tisu. Di Jepang sana orang-orang kamar mandinya dibagi dua, ada yang pakai yang disiapkan untuk air. Untuk buang hajat, kloset, itu kloset semua dikasih karpet seperti masjid ini. Seluruh kloset dan tak ada air. Ya? Tak ada air. Yang ada apa? Tisu. Awal-awalnya bingung. Sehari dua hari enak juga. Subhanallah. Ambil tisu, buang. Tisu, buang. Ya. Dan para ulama mengatakan lebih utama menggabungkan antara batu dan tisu, batu dan air. Kalau sekarang tisu dan air yang paling utama. Tak mungkin nanti buat batu kemana-mana. Tisu. Kenapa? Mengurangi tangan kita untuk menyentuh kotoran. Tinggal sedikit, setelah itu baru disiram air daripada langsung pakai air. Maka yang paling utama adalah menggabungkan antara air dan batu. Sekarang antara air dan tisu. Tisu dulu baru air. Ya, paling utama. Boleh hanya pakai batu. Boleh juga hanya pakai air. Yang paling utama adalah menggabungkan kedua-duanya. Yang kedua pakai air saja. Yang ketiga pakai batu saja. Manapun dilakukan boleh. Atau pakai tisu saja boleh. Nah. Tafadhal. Qala wa anil mughirah ibn Su'bah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu muttafaqun alaihi. Wa anil mughirah ibn Su'bah radhiyallahu anhu, dan dari Mughirah ibn Su'bah semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala li Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah, berkata kepada saya Rasulullah, khudil idawah, Mughirah, ambilkanlah air, ambilkanlah bejana, dalamnya air, wadah dalamnya air. Setelah aku ambilkan, fantolak, Nabi pun pergi. Hatta tawara anni, sampai tak tampak lagi beliau, ya, olehku, bersembunyi. Ya, mungkin dibalik, ya, tempat-tempat yang jauh, apakah di lembah atau di balik pepohonan, ya. Faqadha hajatahu, kemudian Nabi pun buang hajatnya, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menjauh ketika buang hajat dari pandangan mata manusia, ya. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya kita meminta bantuan orang, orang-orang merdeka walaupun bukan budak, sebagaimana Mughirah bukan budak, Anas pun bukan budak, membantu kita dalam perkara-perkara semacam ini, ya. Dan hadis ini menunjukkan kembali bolehnya beristinja hanya dengan menggunakan air saja. Dan ini menunjukkan kesempurnaan adab Nabi SAW dan akhlaknya, di mana dia menjauh ketika buang hajat. Yang paling menjengkelkan kita adalah orang-orang yang kencing sembarangan. Kadang-kadang supir-supir taksi itu tak ada malunya. Ya, nampak-nampak orang pun tak apa. Tak peduli dia. Sosornya aja di mana-mana. Subhanallah, tak cebok lagi. Tak istinja lagi. Ya. Dan sebagian anak-anak, orang tuanya tidak ingatkan dan tidak larang. Kita melihat sebagian anak-anak tetangga, pagi hari bangun tidur, kemana kencingnya? Ke paret. orang tuanya biarkan, kemudian tak cebok. Sejak kecil ajarkan mereka untuk istinja, menjaga kemaluan mereka dari orang lain agar tidak terlihat. Selalu ingatkan mereka keluar kamar mandi telanjang, dimarahi, dibiasakan agar mereka belajar menutup auratnya. Ya, aneh kata enggak dibiasakan, sampai besar pun biasa telanjang dia. Ya. Semuanya adalah pendidikan dari orang tuanya. Andai kata orang tuanya ini membiarkan mereka buang sembarangan, buang air, ya, maka akhirnya dia terbiasa tidak istinja, terbiasa nampak aurat dengan orang lain, tak ada rasa malunya. Naam, tafadhal. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu la inain alladhi yatakhalla fi tariqin nasi أو ذلهم رواه المسلم وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه الموارد واللفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة في الموارد وقارئة الطريق والذل ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء وفيهما ضعف وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ودئفة نهر الجاري من حديث ابن عمر بسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث راهر إن شاء الله حريني dari Abu Radhiyallahu anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inaini, takutlah kalian, ya, menjadi dua jenis manusia yang dilaknat, yang disumpah serapah. Siapakah dua jenis manusia ini yang disumpah serapah manusia, dilaknat manusia? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yang pertama adalah orang-orang yang buang hajat di jalan-jalan manusia, ya, di jalan-jalan orang dia buang hajat. Ya, ini orang terlaknat. Dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Dan manusia pun menyumpah serapahnya melaknatnya. Audhillihim. Yang kedua, mereka lah orang-orang yang buang hajat di tempat-tempat manusia berteduh. Di halte-halte. Antum bayangkan bagaimana perasaan antum duduk di tempat teduh halte. Di kiri antum ada kotoran atau terpijak kotoran. Tercium saja tak enak, tak nyaman. Bagaimana terpegang, bagaimana terpijak. Ini orang kena sumpah serapah. Ada tempat-tempat naungan, pohon-pohonnya rindang. Mungkin di tempat-tempat rumah wisata, tepi-tepi pantai. Di sana dia buang hajat. Ini terkutuk, terlaknat. Ya, didoakan oleh manusia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita dilarang menyakiti manusia. Maka adab dalam buang hajat, jangan sembarangan, ya. Buang hajat di tempat-tempat orang berkumpul-kumpul, di tempat-tempat orang teduh. Rawah Muslim. Hadisnya firman Muslim rahimahullah. Wazada Abu Daud an Mu'adzin, dan Abu Daud menambahkan dari hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, al-mawarid, jauhilah buang hajat di al-mawarid. Al-mawarid adalah tempat-tempat orang datang untuk mengambil air, di mata-mata air, di sungai-sungai. Al-mawarid, ya, tempat orang ambil air untuk diri mereka, untuk memberi makanan binatang-binatang mereka. Ini namanya mawarid. Tempat masuk dan tempat keluar. Ya. Walafdhu ittaqul mala'in ats-tsalatsah. Lafaz yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Mu'ad. Jauhilah. Ya, al-mala'in ats-tsalatsah. Tiga jenis manusia terlaknat. Atau tiga macam perbuatan terlaknat. Al-baroza fil mawarid. Buang air besar di tempat-tempat keluar masuknya manusia. Di pintu-pintu keluar masuk manusia. Pinggir-pinggir sungai, tepian sungai, tempat orang turun, tempat orang keluar. Wa qari'atut tariq, jalan yang banyak dijalani manusia, kita pakai oleh manusia. Wa dhil, dan di tempat-tempat yang teduh. Wa li Ahmad ibn Abbas, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, au naq'i ma, atau tempat air, ya, mata-mata air manusia. Ya, ada mata-mata air yang begitu indah jernih. Kemudian buang hajat dia di situ, apa jadinya? Disumpah serapah orang. Wa fihi madhafun. Dan dalam dua kedudukan ini terdapat padanya kelemahan. Tapi maknanya benar, tak boleh tempat-tempat seperti ini. Wa akhrajat Tabrani annahya an qada'il haja tahta al-asyar al-muthmirah. Al-Imam Tabrani mengeluarkan riwayat tentang larangan Nabi SAW buang hajat di bawah pohon-pohon yang berbuah, wadifatin nahri, di tepi-tepian sungai al-jari yang mengalir, dari hadis Ibnu Umar dengan sanad yang dhaif. Yang jelas tempat orang-orang banyak jangan di sana buang hajat. Sampai di sini subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, kami yang bekerja di kantor ingin selalu menjaga wudu. Bolehkah ketika kami batal wudu maka kami berwudu, tetapi ketika membasuh kaki kami hanya mengusap sepatu pada bagian atasnya karena kami memakai sepatu dan kaos kaki? Boleh, tapi dengan catatan dia harus masukkan kedua kakinya sebelumnya dalam keadaan apa? Suci. Apakah ada perintahnya ketika qadha hajat, buang hajat harus menutup kepala? Tidak ada, kecuali dalam hadis-hadis yang lemah. Tak benar orang ketika buang hajat harus tutup kepalanya, tak benar, itu hadisnya lemah. Apakah kita diharamkan juga melihat aurat wanita di dunia maya? Pasti haram, tak ada bedanya melihat wanita, aurat wanita di dunia maya, di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi lautan. Semuanya haram, kecuali dalam mimpi. Karena ayat tersebut umum, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi orang mukmin menundukkan pandangan mata mereka. Dari apa? Dari semua yang Allah haramkan. Apakah salat sah memakai gigi palsu? Enggak ada masalah karena gigi enggak ada kaitannya dengan pembatal salat, ya. Tak mengapa dia salat pakai gigi palsu, tak ada masalah. Ya, selama giginya memang terbuat daripada bahan yang bukan najis. Subhanallah. Ya, wallahu tabaraka taala alam. Ada lagi? Satu lagi. Bolehkah ketika kita menerima sumbangan yang dipungut dari siswa sebagai bentuk simpati dan bantuan karena kita dapat musibah? Tak ada masalah. Namanya takaful. Ya, takaful atau apa kita bilang? Ya, tolong menolong. Ada murid yang kesusahan mungkin masuk rumah sakit atau apa namanya, guru atau teman, ikhwan, saudara kita, akhirnya kita patungan untuk meringankan biayanya. Ini kebaikan. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Salinglah kalian tolong menolong dalam mewujudkan perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara takwa. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.